bila dirimu miskin tak berpunya. Kasih, apa kabar? Baik. Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut dari maafkan. Bagai bencana yang melanda putusan.

Kita berdua. dari pagi belum makan.

seakan diriku hilang lenyap sudah dari jiwa. Selamat ya. Itu semua pengalaman. jalan-jalan.